kelompok studi Islam. Kelompok studi Islam. SCB. Ya, SCB yang dengan Allah SWT. Sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita baca Sayyidul Sifat 3 kali dan berikutnya doa 3 kali dengan harapan dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah SWT. Amin. Dan dengan segala kekurangan yang masih selalu ada pada diri kita, kita Allah tetap memberikan ridho-Nya kepada kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika lastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika lastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika lastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Baik, kita akan sambung kajian kita membaca hadis-hadis Rasulullah seputar zikir. Sebenarnya kajian kita hadis ya, kalaupun yang dikubah atau dikir sama aja. Dan nanti saya akan bawa oleh-oleh cerita dari Mekah yang kita sudah selesai kupas soal soal subhanallah ya, la ilaha illallah sudah, subhanallah sudah, tinggal hadis berikutnya. Tahun ini saya haji bawa furoda, bawa grup furoda. Furoda itu orang yang Ramadan daftar, terus 2 bulan kemudian udah berangkat atau sawal berangkat. Cuman yang gak enak harganya doang, harganya 200 250 juta. Nah, cuman yang aneh ini apaan nih, yang agak sedikit istimewa tahun ini, di antara jamaah saya tukang bakso, Pak. Tukang bakso suami istri bayar 250 juta per orang pergi haji. Kan luar biasa, 500 juta berdua. Nah, ketika kita tanya, Bapak kenapa enggak pergi haji lewat reguler aja, kan lumayan tuh ya. 430 kan, Pak, beda selisihnya. 35 kali 2 kan 70. Nah, jadi 430 kan lumayan buat beli gerobak berapa, buat beli angkot berapa, atau buat beli kontrakan, bikin kontrakan berapa, kan itu lumayan buat mobil 2 lah minimalnya. Nah, beliau bilang apa? Ustaz, berangkatnya kapan? Kalau bayar 35 juta berangkatnya kapan? 15 tahun lagi, Pak. 15 tahun lagi saya masih hidup enggak? Saya masih sehat atau enggak? Terus saya punya duit enggak? Kan jawabannya semuanya wallahu a'lam ya. Nah, sekarang Allah kasih saya duit. Allah kasih saya rezeki. Kenapa saya enggak berangkat? Terus yang keduanya, kalau saya belum haji aja Allah udah kasih rezeki kayak begini, gimana saya udah pergi haji? Doanya haji tukang bakso kan lebih mustajab dibanding doanya haji tukang bakso ya. Kan haji tukang apa dibanding tukang bakso kan lebih mustajab haji tukang bakso. Karena udah Pak Haji. Itu niatnya. Dan jamaah yang lainnya adalah tukang piagam. Tukang piagam, bikin piagam atau bikin yang piala-piala itu tukang kayak gitu. Sederhana banget, orangnya belum sampai 40 tahun. Dia juga pergi berdua sama bininya. Bilang keren gitu. Saya salutnya adalah mereka-mereka yang berani mengeluarkan uangnya untuk kepentingan haji. Nah, yang istimewa lagi, salah satu dari jamaah saya adalah mantan preman. Premannya kelas atas lagi, kelas kakap lagi, bukan preman kampung, Pak. Tandanya adalah salah satu tandanya semua selalu pakai batik beliau. Paham kan ya, Pak? Nah, pas yang agak aneh di Arafah kok pakai batik kan gitu kan. Kan waktu di Mina diprotes sama tukang masak Saudi. Saatnya orang muslim bukan. Ya muslim lah. Kenapa Bang itu kok pakai batik? Dia bilang itu masa lalu. Masa lalu. Sekarang udah tobat, udah bagus. Udah tobat, udah meninggalkan hal-hal yang negatif. Terus pas lagi sa'i, Bu. Pas lagi sa'i kan harus lari itu di satu sisi. Sekitar 50 meter harus beliau 11 tahun yang lalu kecelakaan. Kecelakaan sehingga kakinya enggak bisa diangkat, Pak. Kakinya diseret-seret. Jadi belum pernah lari selama 11 tahun. Sampai gitu berdoa beliau. Ya Allah, orang-orang laki pada lari itu. Saya kepengen dong lari kayak mereka. Berikanlah saya kekuatan biar bisa lari. Kan di rendeng beliau lepas rendengannya, lari. Subhanallah, Bu, bisa lari. Abis umrah, beliau posisi di belakang saya, kan ngikutin terus ya, tapi posisi agak belakang gitu. Saya enggak begitu perhatiin beliau. Selesai umrah, Ustaz, 11 tahun saya belum pernah bisa lari, hari ini saya bisa lari. Saya bisa lari, angkat kaki saya nih contohnya nih, saya lari kecil dikit tuh. Alhamdulillah, Pak, alhamdulillah, saya bilang begitu, alhamdulillah. Nah, kesan saya apa? Doa mantan preman aja dikabulin. Apalagi doa anggota Majelis Taklim kan gitu kan. Anggota mental Majelis Taklim maksudnya. Ya, kan lebih mustahil. Tinggal kita percaya atau enggak, ngamalin atau enggak. Soal masa lalu mah semua orang punya masa. Soal kekurangan semua orang punya kekurangan. Kita enggak membesar-besarkan kekurangan orang. Ya, kita besar-besaran adalah kenapa dia enggak mau berubah. Itu yang kita sayangkan. Baik. Ya, tasbihnya sudah, sekarang tinggal sambungan dari tasbih. Betul ya catatan saya itu, atau Mas ada yang catat, Pak, berapa? Sudah sampai mananya? Ada yang nyatet? Enggak? nih subhanallah, udah tadi kan semua yang berbentuk awalnya adalah subhanallah, termasuk tadi subhanallah bihamdihi adada khalqihi ya wa ridha nafsihi, itu udah. Sekarang la haula wala quwwatanya raditu billah, udah Pak. Raditu billahi robba, udah. Juga saya juga ingat bismillah tawakal itu udah, untuk kalimat ini yang sama di bismillahirrahmanirrahim dulu yang doa buat menghadapi binatang buas ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu mas min sayon. Ini doa yang Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baik. Nah, sekarang kita baca yang berikutnya hadis 20. Istighfar yang diiringi dengan zikir. Ya. Saya bacain hadisnya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'u ila firasyihi. Orang yang mau tidur baca doanya ini nih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacanya 3 kali. Apa manfaatnya? Ufirullahu zunubahu wa inkanat isla dabadil bahar. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Wa inkanat adada warakil sejar, walaupun sebanyak dedaunan di pepohonan. Wa inkanat adada rokil ahli jin, walaupun sebanyak pasir di padang pasir. Wengkal ada ayam di dunia, walaupun sebanyak hari yang pernah berlalu. Nah, hari dunia berapa juta tahun kalau kata ahli sejarah. Nah, ini doanya. Sementara kita kan banyak baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Salah atau tidak? Tidak. Enggak salah. Itu bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, bismikallahumma ahya wa bismika amut, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kita bacanya 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Hadis sesuai atau tidak Ustaz? Hadisnya rawi Tirmidzi hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan dhorib. Dhoribnya adalah satu orang yang meriwayatkan dalam hukum hadis, enggak ada masalah. Hadisnya termasuk kategori hadis hasan, boleh diamali. Nah, kita tinggal bacanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma nama itu enggak, harusnya 3 kali Pak. 3 kali bacanya. 3 kali manfaatin. Nah, kalau pakai bismillah terus sayyidul istighfar baca ini lempeng kan Pak tuh. Jadi lebih-lebih keren keren lagi. Urusan kan cukup satu. Kadang-kadang kita lupa. Sifat hayul iswari kita lupa atau ininya kita lupa. Nah, kita lapisin aja semuanya, kita baca ini. Nah, kenapa kok bisa kayak begini? Pak, kalau pasangan kita atau pacar kita atau istri kita itu bilang begini, nanti akhir hayatnya ya, aku tetap sayang sama mama. Wah, itu kan rasanya lain banget Pak. Kata-kata terakhirnya kayak gitu atau ngigonya ngomong kayak begitu kan berarti kan emang betul dia sayang. Jangan-jangan pas mau meninggal yang dicari orang lain Pak, yang diingat mantan kan repot. Nah, yang diingat ini yang kayak ini yang sebelum tidur yang diingat Allah, yang diingat adalah dosa-dosanya, ketidakpantasannya dalam tanda petik ya, ketidakpantasannya selalu berbuat salah dengan nikmat yang Allah yang telah diberikan kepada dia. Nikmatnya banyak toh, tapi kok salahnya juga banyak. Harusnya kan yang nikmatnya banyak, salahannya makin sedikit Bu ya. Teorinya kan kayak begitu. Nah, ini kita ingat Allah. Ya Allah, kita ini bakal mati, kita bakal mungkin ya enggak tahu tidur untuk ngapain. Tapi Allah Al-Hayyul Qayyum. Allah yang hai, Allah yang qayyum. Kita minta ya Allah ampuni aku ya, bertaubat kepada aku. Innalillahi, ya udah innalillahi. Buat orang Islam kan innalillahi bukan hal yang apa gitu, yang tabu, yang harus ditakutin. Innalillahi kita boleh benci ya, boleh nggak senang sama sama kematian, tapi kita kan nggak bisa menghindar dari kematian. Justru orang-orang soleh itu banyak yang pengen cepat mati. Kenapa kok ulama-ulama meninggal umurnya pada pendek-pendek, Pak? Karena emang mereka pengen cepat mati. Cepat mati biar cepat ketemu Allah, biar cepat merasakan kenikmatan yang sudah dijanjikan. Udah di kuburan kan, kalau udah raudhah min riyadil jannah ya, kan udah enak, Pak. Enggak mikirin ono lagi. Nah, kalau di dunia kan masih mikirin ini, mikirin itu. Nah, kita enggak mungkin sampai ke tahap itu kecuali dengan meninggal, dengan mati. Nah, sedangkan kita nih kebanyakan ntar aja masih menunda kematian, disangka dunia lebih enak dibanding akhirat, padahal sebenarnya kan akhirat lebih enak dibanding dunia buat kita yang muslim. Buat yang non muslim, sorry ya, kapling kita beda. Baik, ini manfaatnya. Kalau itu nanti malam jangan lupa pas tidur, sebelum tidur baca bismika amut, tambahin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Tambah kulhu, tambah iyalah, silakan tambahin kulhu, tambah yang wirid-wirid yang lainnya, silakan. Tidak ada istilahnya perintangan, tidak ada salah. Itu semuanya benar. Ini tambah, ada tambahan lagi, Bu. Tambahan yang pahalanya luar biasa ya. Kita udah lihat sendiri teksnya. Hadis berikutnya dari Al-Qur'an Al-Fuzani radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughannu ala qalbi wa inni la asfirullah fil yaumi bi al-amrah. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Bapak kalau lagi galau, lagi enggak enak gitu, ngapain, Pak? Oh, ada yang dengar musik, ada yang main gaple, ada yang nongkrong, ada yang ngerokok, ada yang hangout, macam-macamnya. Kalau Rasulullah lagi gelisah kayak gitu ya, bisa Rasulullah istighfar, Astagfirullahaladzim. Mau jumlahnya berapa? Bebas. Rasulullah kalau misalnya lagi kagak enak, istighfar, dan jumlahnya istighfar Rasulullah minimal adalah 100 kali, ada riwayat 70 kali itu minimal, Pak ya, bukan nggak pernah lebih, bukan. Kemungkinan lebihnya sering banget, tapi kemungkinan kurangnya enggak. Kurang dari 70 enggak, tapi lebih daripada 100 iya, gitu. Bukan batas ini, batas yang kaku, kita enggak boleh lebih daripada 100. Karena riwayatnya kan ini 100, jadi kita enggak boleh, enggak kok kita mau berapa kali. Apalagi enggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak, ibu yang punya masalah apaan? Kontrakannya belum, KPN-nya belum lunas, mobilnya belum lunas, belum punya rumah, belum punya jodoh, belum punya anak. Apaan kata Hasan Al-Basri menjawab problematika sosial umat? Kata Hasan Al-Basri, banyakin istighfar. Hadisnya cocok banget, ntar kita akan baca ya. Orang yang beristighfar akan diberikan jalan keluar, akan selesai problem masalah, akan selesaikan, dan ujungnya adalah waradakau min haisu layak tasim, akan diberikan pahala dari pintu yang dia tidak duga-duga. Logikanya lain apaan? Kan kita nih penghalang kita doa kita mustajab apaan, Pak? Salah satunya adalah dosa. Jadi kita ada jarak kita sama Allah yang agak sedikit jauh gara-gara dosa kita. Nah, penyelesaian dosa lewat apa? Istighfar sama taubat, kan gitu kan. Istighfar kan langkah berikutnya kan taubat. Taubat pasti diawali dengan istighfar. Ini kita kerjain, pintu kebuka lagi. Tinggal kebuka, tinggal nyalain gitu. Mau apaan, Pak? Mau ini, mau itu, ya tinggal nyalain. Saya mau bicara, tapi di sini orang Jepang nih. Tapi ini, Pak, 1 bulan setengah yang lalu kan saya punya pengajian di Istiqlal rutin tuh sebulan sekali habis Jumat. Tapi makalah ini udah saya presentasikan di depan Bukopin, Pak. Ada direkturnya lagi. Direktur Bukopin sini Pancoran gitu. Soal utang. Soal utang ini ada makalahnya. Ini hutang, kajian hutang piutang dalam konsep hadis Rasulullah. Terus ini kan kalau hutang piutang tidak diberesin, dampaknya kan Pak Ibu. Nih, kredit hutang motif tega bunuh rekan satu kerjanya. Terus cerita yang lain, ini pasangan yang bunuh diri karena dari utang, bunuh diri karena utang judi suaminya, meninggal karena bunuh diri karena terlilit utang. Terlilit utang sebenarnya melakukan bunuh diri pakai kabel antena. Cewek ini pernah mencoba bunuh diri karena stres terlilit utang. Sekeluarga bunuh diri karena utang. Terlilit utang bayar mobil bekas dan sendiri bunuh sekeluarga karena utang. Alhamdulillah habis nyawa satu keluarga karena hutang. Ini cerita orang-orang yang membunuh karena ditagih hutang. Tagih hutang malah dimaki, sopir ini bunuh rekannya dan dicor. Ini ada stres, orang tuanya banyak hutang. Ini kenyataan ya, hingga juli orang pemerintah segini. Gak tau itu. Tambah negerinya segini, 4.000. Utangnya kemarin nih pas APBN disahkan kan 3.900 ya, 3.900. Nah itu kesimpulannya Ibu Sri Mulyani bilang satu penduduk Indonesia punya utang 13 juta per April, per Agustus, per September nih, per Oktober atau per November, per satu per Oktober lah ya Pak ya, per Oktober 14 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru 14 juta. Nah, ini ternyata dalam hadis Rasulullah, itu ada bukan cuma fikih Pak Erdi yang dikupas, bukan cuma fikih hutang piutang, bukan cuma etika hutang piutang, akan tapi yang dikupas juga adalah yang ditawarkan solusi. Solusi inilah yang saya sosialisasikan kemana-mana khutbah saya. Ceramah saya tuh mungkin 50 masjid kali Pak. 50 tempat yang ngomongnya soal utang. Besok di PB utang juga saya akan kupas. Kenapa kayak begitu? Separuh dari jamaah punya utang. Enggak tahu nih ini separuh atau kurang. Solusi yang ini mungkin saya enggak ngomong pikirnya ya, enggak, saya ngomong solusinya. Solusinya pakai apa? Pakai doa. Pakai doa. Doanya apa? Nih, doanya yang Rasulullah ajarin ya. Doanya enggak nanggung-nanggung. Kita kan ada posisi normal nih, kita enggak punya utang. Ketika kita posisi normal, minta kaya biar enggak punya utang. Minta kaya. Apa doanya minta kaya? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Nih, bahasa syariahnya, bahasa akidahnya, huda itu ya Allah aku minta kepadamu huda. Huda itu apa? Bahasa syariahnya petunjuk. Bahasa aplikasi syariahnya adalah halal haram, fikihnya. Halal ini haram. Bahasa ekonominya peluang. Ya Allah tunjukin saya peluang. Ini cocok buat saya. Kerja di bank cocok buat saya, kerja di bank gak cocok buat saya. Saya pantasnya jadi tukang asinan. Nah, kan saya ada pernah cerita tukang asinan yang omsetnya satu bulan, untungnya Pak, bukan omsetnya, untungnya 300 juta. Satu tukang asinan yang dipojokan, tempat gituannya kecil. tempat apa namanya tempat lapaknya kecil. Asinan Jatin enggak, pasar ini pasar Pramuka, pasar Jangkrik. Bu Haji Tati Bang Udin. Itu Bapak ke situ ngantri dan orang pada beli di situ sekali 50 100 Pak. Buat dijual lagi. Jadi omsetnya itu ya, ibunya yang bilang istri, yang punya yang bilang saya sehari 4.000 bungkus Ustaz. Nah, saya hitung-hitung 4.000 bungkus untungnya berapa nih? Saya hitung doang. Harganya 11 Pak. Nah, harganya pasti 11 ribu karena saya ada beli. Saya beli datang ke situ beli untung enggak ada yang punya. Kalau ada yang punya enggak dikasih, Pak. Nah, udah bawa pulang aja kata gitu. Nah, jadi enggak ada yang punya enggak ada jadi saya beli bayar gitu kan 11 ribu. 11 ribu kita pikir-pikir untungnya 3 ribu. Satu bungkus 3 kali 4 ribu berapa? 12. 12 ini 12 juta. 12 juta emang tukang asinan kenal hari libur? Enggak. Main jualan terus dia. Nah, kan kali 30 jadinya, Pak. Kali 30 kan berarti 36. Taruhlah 300 gue. 300. Subhanallah. Yang susah adalah cari pelanggannya kan gitu. Cari pelanggan beliau di pojokan. Nah, beliau tuh datang ke tempat saya udah 2 kali. 3 kali. Sekali datang bawa 50 juta, datang kedua 40 juta, datang 25 juta, datang belum terlalu lama, datang 40 juta. Jadi 1 tahun tuh ngasih ke saya doang 115 juta. Tukang asinan Bu di pojokan, warungnya jelek. Nah, cuman pelanggannya yang tangkap Pak. Nah, rasanya nendang. Nah, kalau yang mau usaha jualan di sini saya tunjukin. Siapa tahu wasilah ya. Wasilah dan orang kebanyakan itu buat jual kok bukan buat di ini. Bukan jarang yang beli satu bungkus tuh jarang banget. Belinya rata-rata 50 100 puluhan kayak gitu. Ya pantas lah 4.000. Kalau satuan kan paling cuma 100 ya. Udah waktu kok bahasa syariahnya adalah ketakwaan. Kita punya rasa takwa ya. Jadi takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak korupsi, enggak curang, enggak apa. Ini bahasanya. Tapi bahasa ekonomi apa? Profesional. Sungguh-sungguh profesional. Nah, Allah kasih peluang ini, kelola secara profesional. Allah kasih peluang asinan, kelola secara profesional. Saya pernah cerita kali di sini ya. Jamaah saya tukang sampah, Bu. Tukang sampah benar-benar ketika tanya Bapak kerjanya apa? Tukang sampah Pak. Ustaz saya ngumpulin sampah. Kok mobil Bapak Mercy yang bisa dibuka ke atas sih? yang bukan Mercy yang buka samping Pak, Mercy yang buka atas. Iya. Saya ngumpulin sampahnya satu hari 40 ton. Gerobaknya berapa? Saya punya 37 truk. Udah diem kan 40 ton. 40 ton kan balas gratis Pak, 40 ton. Dia ngambil dari enggak kurang dari 10 pabrik. Jadi bukan dari pasar, dia ngambilnya dari pabrik. Sampahnya pabrik kan udah ketahuan, Bu. Udah bisa kedeteksi kalau sampahnya pasar ya, pasar perumahan kan enggak ketahuan. Kalau pabrik Aqua pasti kan sampahnya itu. Pabrik Toyota pasti sampahnya itu. Nah, dia dari pabrik. Nah, kan nggak bayar. Kan pabriknya nggak bayar. Pabriknya diuntungin. 40 ton Pak, modal nggak bayar. Nah, diolah sama dia, jadi hasil jual. Gimana nggak kebelinya sih Bu? Kan luar biasa. Itulah yang namanya tuko kan gitu. Nah, tuko. Wal afaf artinya cukup sederhana, wal gina baru gina. Dua ini saya menurut saya adalah jenjang. Kalau usaha jangan langsung kaget Pak, berhasil langsung jadi miliuner kaget, mendingan merasakan ya seninya berusaha, tapi ujungnya adalah happy ending, berhasil. Gina kan kaya kan jadi 40 tahun udah kaya, 40 tahun rumah udah 3 gitu kan, mobil udah 3. Kan jadi enak. Jangan 20 tahun udah omsetnya udah triliun, kaget ya. Susah untuk dikontrolnya. Ini doanya. Terus saya bilang lagi, kalau udah punya dapat rezeki jangan sampai bangkrut. Gak enak baru kaya udah bangkrut. Doanya apa? Ini doanya. Dihindar dari kemanfaatan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujahati nikmatika wa jami'i sahotika. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi juga hadisnya sahih. Ya Allah, aku berikan kepadamu min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmat yang telah kau berikan. Nikmat apaan? Usaha maju, pelanggan banyak, itu hilang, Bu. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai hilang. Ini minta wajah matikan. Wa tauli afiatika, hilang singkat Pak. Cuman Bapak tahu-tahu pas ke lab, ke dokter, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, ininya tinggi. Jadi enggak boleh makan durian, enggak boleh makan bubur, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Boleh cuman air putih sama iya. Kan kagak enak, ngapain kaya enggak boleh makan apa-apaan. Ini wa tauli afiatika. Wah, pujaati nikmatika, stroke atau enggak, kalau misalnya itu kesehatan, kalau enggak pujaati nikmatika artinya kebakaran Pak, kebakaran atau dirampok, itu gimana? Baru kaya udah dirampok, nggak punya duit lagi. Wajami sahabatika dan hal-hal lain yang Allah murkai. Ini kita minta perlindungan. Kan doanya kan cakep banget, doanya coverage banget gitu loh. Kenapa kok kafir? Yang ngajarin siapa? Yang ngajar adalah Rasulullah SAW, bukan ulama, bukan kiai, bukan manusia biasa, tapi Rasulullah yang ngajarin. Ini kan hadis ya, ngutipnya kan dari hadis, berarti kan yang ngajarin Rasulullah. Ini doa keduanya. Nah, doa ketiganya, agar tidak punya utang. Tidak punya utang. Kata teman-teman Bukopin, Ustaz kalau mau ngutang kita sepi Ustaz. saya bilang begini, sama ya. Saya bilang begini, udah dari bank itu investasi aja, jangan utang mau beli rumah utang, mau beli ini utang. Nggak usah yang gitu-gituan. Yang ini kita ini semuanya utangnya pada beli rumah dari kantong aja. Ini doa supaya nggak punya utang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadani wal anti wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhalaini wa qalabal rijal. Dan ternyata ibu-ibu, kita ini utang gara-gara kita males, gara-gara kita takut ya. Gara-gara kita takut pengecut, gara-gara kita bakhil. Tadi penyebab utang. Gara-gara kita malas, gara-gara kita lemah, gara-gara kita alay, gara-gara kita lebay. Ini nyanya. Nah, orang yang malas lama-lama juga ngutang itu. Kalau malas, orang yang pengecut juga lama-lama juga ngutang. Mau ngelamar kesini nggak berani, ngelamar sono takut bikin usaha, takut rugi. Ya lama-lama kan ngutang lagi, bang, ngutang lagi. Ya hindari itu semua sifat-sifat negatif itu. Jadi kita nggak ngutang. Ini filosofinya kayak gitu, doa ini. Kalau jadikanlah saya orang yang berani, mencoba. Saya baru baca Honda. Honda itu berapa kali gagal, Pak. Terus beliau pesannya bilang gini, ya kesuksesan saya hanya 1% dari perjalanan hidup saya. Kalian jangan melihat saya udah sukses. Ini kesuksesan saya hanya 1% atau 10%, saya lupa, 1% atau 10% dari perjalanan hidup saya. Lihatlah yang 90% itu, yang susahnya, yang ditolaknya, yang gagalnya, yang apanya. Jangan melihat yang saya udah punya pabrik mobil sekian dan sebagainya. Ini doa agar tidak punya utang. Ustaz udah kelanjuran, Ustaz. Untung gubernur kita DP-nya 0 kan gitu kan. Ini kalau udah DP cicilannya 15 tahun atau udah punya utang, gagal ini punya utang sekian. Nah, yang punya udah punya utang, ini doanya. Kalau udah terlanjur punya utang. kita baca sama-sama aja biar yang utang dilunasin. Saya tahu nih kayaknya banyak yang girang. Karena gue banget dan itu benar Pak, di mana-mana wah waktu sampai khutbah saja Ustaz jamaah banyak banget yang minta kopinya Ustaz ya. Iya. Besok nih di Sunnah Kelapa mau dicetak Pak, mau dibagi-bagiin. Biar jamaah Sunnah Kelapa terutama yang hari kajian umum ya itu pada enggak punya utang gitu. Kemarin saya mau khutbah di Istiqlal, saya pengen sentil ini nih, pengen nanti dah khutbah yang berikutnya aja. Maksud saya kalau ini diamalkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, kan dia udah kagak punya utang, kan enak kagak punya utang. Ya, ini Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal kulli syai'in malikal habdi wan nawa munazzilat tawrati wal injili wal qur'ani a'udzu bika min syarri kulli dzi syarri anta akhidun binasiyatihi atal awwalu falaysa qablaka syai'un wa atal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa atal dhahiru falaysa ba'daka syai'un wa atal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi ad-daina wa ghnini min al-faqr. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya kurang sedikit Pak, kurang yang ini saya lupa masukin atau staff saya kurang masuk, enggak masukin. Ini artinya apa? Wahai Allah, Allah yang Allah adalah Tuhan semua langit, Tuhan semua bumi, Tuhan segala sesuatu. Artinya kan langit dan bumi kan punya Allah. Apa aja kan punya Allah. Nah, ini kan artinya nih. Nah, falikul anbiya wa nawa Allah lah yang ya, istilahnya yang mencet kutu adalah Allah, yang matiin kutu adalah Allah. Kalau falikul habi artinya yang memecah buah itu bijinya ya, yang memecahkan atom adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran itu kan luar biasa hebatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dah habis kita muji, kita minta. Apa yang kita mintanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang engkau bisa selesaikan. Utang buruk atau enggak, Pak? Buruk. Apalagi sampai enggak lunas, enggak kebayar. Berhutang boleh, tapi kalau enggak kebayar kan jadi keburukan. Kita minta, ya Allah, jangan sampai utang ini enggak kebayar. Ini udah utang ya Allah, udah debt collector, udah tiap hari nungguin, udah capek ya. Ini Allah beresin utang saya nih. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang ditimbulkan oleh utang ini. Engkau kan hebat ya Allah, kau tahu kok, kau awal, kau tahu kok saya punya utang kesini sekian. Karena Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Jadi Allah tahu segala sesuatu. Ujungnya ikhdi amritaina, bayarin utang saya. Ini terjemahannya tolong ditambahin nanti atau saya ntar ketik ini. Ikhdi amritaina, bayarin utang aku. Hebatnya nih Rasulullah bukan ngajarin bayar utang aku. Kalau bayar utang aku dibayarin, besok utang lagi bu. Kalau nggak berubah jadi kaya, tapi doanya nyambung nih. Waktu ini minal paket, kayakan aku dari kepakiran. Jadi kan keren banget nih. Kita minta sama siapa? Sama yang punya langit, bukan sama yang punya gedung. Kalau punya gedung kan cuma gedung doang dia punya. Yang punya langit dan punya bumi, artinya kan semuanya punya dia. Allah bisa ngayain. Bahwa sekalian semuanya pada tahu ya, orang paling kaya hari ini kan yang punya Amazon nih. Hari ini kan ya, per bulan ini. Sebelumnya kan Bill Gates. Bill Gates anaknya berapa? Saya tahu saya satu, tapi kata orang tiga. Kemarin saya diprotes tiga, katanya anaknya tiga. Tahu saya satu. Tiga pun nggak apa-apa, satu pun nggak apa-apa. Satu anaknya perempuan. Bininya tuh Bill Gates, bininya tuh anaknya perempuan. Anaknya anak perempuan, hobinya main kuda. Main kuda karena bapaknya kayak begitu, kudanya dibeliin, kandangnya dibikinin, lapangannya dibeliin kan gitu kan dibikinin. Jadi Tapi apa iya dia main sendirian tuh, mau naik kuda sendirian kan enggak. Dia berteman kan carinya sama yang hobi kuda. Nah, di kampungnya atau di kotanya, orang yang jago main kuda adalah Arab, Mesir, Muslim. Namanya Nasar. Bukan KDI, enggak pakai KDI. Nasar namanya. Nasar. Nah, Nasar ini orang Amerika asli Mesir. Diajarin lah, belajar dan sebagainya lah, diskusi, tukar-tukar handphone, WA-an, chattingan, pacaran. Udah jalan bareng sama keluarganya. Kalau umpamanya jadi, Bu, umpamanya jadi, Nasar ini jadi orang kaya enggak, Bu? Jadi orang kaya. Kayanya kaya benar atau kaya banget, Bu? Kan jadi kaya banget karena dia pewaris tunggal atau pewaris satu dari pewaris tiga perahu pewarisnya Bill gitu. Kan kayaknya luar biasa. Pertanyaan saya, nih kita menghayalnya jadi, Pak ya. Jadi Allah ngayain dia dari mana? Dari kuda. Maksudnya lewat jalan kuda. Bukan lewat komputer, bukan jago komputer, bukan jago coding, enggak kok. Bukan punya Facebook, bukan punya apa, tapi punya kuda gitu kan. Kan luar biasa, Pak. Siapa yang menyangka bahwa Allah orang bisa kaya lewat bola? Enggak ada. Siapa yang menyangka sekarang kan baru berapa tahun, Pak ya, orang bisa kaya lewat bola. Zamannya kontraknya melambung. Tahun 70 kayaknya belum ya. Orang belum kaya lewat pemain bola. Pele juga enggak kaya dulu, Pak. Setelah enggak tahu zaman siapa tuh apa namanya, Maradona kali ya, zaman ini itu berarti kan tahun 90-an. Tahun 90-an pemain bola baru kaya. Ini jadi Allah bisa mengayakan lewat mana-mana gitu, lewat sampah tadi, lewat bakso, lewat asinan, lewat kuda nih, Pak. Tapi bukan berarti pacuan kuda bisa kaya. Diambil mantu sama orang kaya, kayaknya kayak Bill Gates lagi. Enggak gemen. Ini ya. Terus kalau Ustaz, utang saya banyak banget. Utang saya banyak banget, gimana Ustaz? Ali bin Abi Thalib, perawi hadis ini, itu bilang begini. Kalau utang ente segede gunung Sir, kalau di beliau kan orang Kufah, Ali bin Abi Thalib dari Madinah pindah ke Kufah. Kalau utang ente segede gunung Sir, Allah bayarin. Kalau bahasa orang Madinah, segede gunung Uhud. Kalau bahasa orang Mekah, segede Jabal Qubais. Dengan kalau orang kita segede gunung gede, segede gunung Salam. Karena yang kita lihat kan gunungnya itu Bu ya, gunung gede, gunung Salam. Kalau bahasa ekonominya, bahasa kalian adalah miliaran, triliunan. Mungkin kalau utang kita belum ada triliunan, miliaran. Kalau utang ente miliaran, Allah bayarin. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika walini bifadlika amman siwaka. Apa makna lebih dalamnya? Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu aja, jangan yang pakai haram. Utang kalau belum jatuh tempo halal. Saya pinjem nih ke antum Ustaz, berapa, 10 juta sebulan nih, sebulan Oktober, sampai tanggal 31 Oktober di duit ini saya mau beli apa aja halal. Tapi tanggal 1 November ini duit jadi haram. Karena kan asalnya kan udah dipulangin. Duit yang 10 juta ini dipulangin. Kan begitu teori apa namanya, hukum fikih pinjam meminjam kan ada batasnya ya, pinjam ya sampai sekian, lewat batasnya ya kalau nggak diperpanjang jadi haram. Haramnya minimal subhat. Kita ya Allah jangan pakai yang itu lah, jangan pakai yang haram, cukup yang hindari saya dari hal, cukupin saya dengan yang halal, jangan dengan yang haram. Sumbernya dari mana? Kagak punya duit, kagak punya gaji cuma sekian. Uang ini bimbinglah aman siwaka. Cukup rezeki saya dari kamu, dari kau aja Allah. mau beli rumah boleh tapi dari kantong sendiri, rezekinya Allah yang kasih. Mau beli mobil boleh tapi dari kantong sendiri, rezekinya Allah yang kasih. Mau tambah rumah, mau tambah kontrakan, mau beli apartemen boleh tapi Allah yang kasih. Bukan pinjam sono pinjam sini. Ini doanya. Benar nih Ustaz. Kan bukan saya yang ngajarin, Bu. Saya cuma nukil ya. Nukil benar kok teorinya. Rasulullah nggak pernah bohong. Nah, Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah dan Allah nggak pernah ingkar janji. Tinggal kitanya aja yakin. Di Bintaro sektor 9 kemarin Sumpah Pemuda saya ceramah kajian Sumpah Pemuda di situ. Saya ungkapin ini perubahan buat anak muda pakai kekuatan doa. Terus ada yang mungkin Ustaz, ada anak muda, Ustaz saya udah berdoa, saya yakin Allah kabulin dan saya gak ragu Allah mampu. Tapi kok Ustaz udah berapa bulan, udah berapa tahunnya belum dikabulin juga ya. Nah, itulah keraguan ente. Itu kesalahannya dia di situ. Atau sebenarnya Allah mau ngasih berapa bulan lagi Allah akan kasih tuh. Itu analisa keduanya. Analisa ketiganya, jangan-jangan ente salah doa. Salah cara berdoa. Salah cara berdoa kayak gimana? Belum pantas. Rumah masih kontrak di ujung gang, sempit lagi. Ya Allah berikanlah saya Ferrari, ya Allah. Ya Allah pengen banget naik Ferrari. Amin ya Robbal Alamin. Parkirnya di mana? Parkirnya di mana? Kan jadi salah Bu. Bukan. Yang benar kayak gimana? Ya Allah berikanlah saya rumah yang garasi cukup dua dan sekalian ya Allah mobilnya Ferrari ya Allah kayaknya enak banget gitu. Jadi ada rumahnya, ada garasinya gitu. Jangan minta yang kelewatan ininya belum gitu. Ya Allah berikanlah saya cucu, kawin aja belum cucu kan gitu. Ya enggak serentak matching. Ada lagi yang saya suka ingetin ke teman-teman, jangan terlalu ngatur Allah. Ya Allah berikanlah saya rumah yang ada garasinya, cukup 3 mobil, ada kolam renangnya yang ukuran itu ya Allah tuh yang ukuran 3x6 gitu, 3x6, terus ada pohon ininya ya Allah, ada tempat ininya, tempat itunya, gentengnya benar ini nih model diatur pak sampai 50 poin lah. Kan pusing, Allah sih nggak pusing, tapi lu ngatur banget gitu loh. Kalau cakap kayak gimana? Ya Allah berikanlah saya rumah yang terbagus di Pondok Indah ya Allah. Udah selesai kan pak? Yang 50 sifat itu ada semua. Jadi mintanya jangan terlalu ngatur. Yang kelas Pondok Indah terbagus ya Allah. Udah semuanya udah itu. Sama seperti Allah ngajarin, Rasul ngajarin. Minta surga Firdaus. Sudah, surga yang lainnya lewat, Pak. Surga Firdaus. Bukan yang Allah itu spesifik kan gitu ya. Ngatur, Pak. Beda dong antara spesifik dengan ngatur. Misalnya mau dua jodoh gitu kan spesifik. Yang siapa? Soleha. Yang soleha. Tapi yang soleha yang lalapnya ada di jangan ini yang minusnya jangan minus tebel-tebel ya Allah yang minusnya kalau ngaturnya ini yang tidak yang beratnya sekian yang ini sekian kan terlalu ngatur iya yang terbaik yang cantik dan soleha kan udah cukup kan gitu kan. Ya ini doa-doanya dan luar biasa nih kalau kita amalin mudah-mudahan banget itu mulai dari yang nggak punya utang bisa kaya yang punya utang Allah bayarin dulu utangnya dan Allah geser dari punya utang jadi kaya sehingga nggak lagi berutang. Jadi kekuatannya udah lewat doa kembali ke yang kita tadi. Sebentar ya. Nah, ini dia ada hadis yang tadi sudah singgung, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW alaihi wasallam man lazima al-istighfar ya Allah lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa radahu min haitsu la yahtasib. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, Tabrani dan Hakim. Barang siapa yang selalu, ini lazima Pak ya, bukan sekali-kali tapi kerap selalu beristighfar, Allah akan jadikan setiap kali kesempitan ada jalan keluar, dari gelisah, dari galau, Allah kasih jalan, kasih solusi ya, kasih solusi, dan ujungnya ini duit nih, waradzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak duga-duga. Saya ini cerita bukan untuk sombong tapi untuk pelajaran Pak. Saya kan tahu semuanya pada tahu saya lagi bangun pesantren. Pesantrennya posisi terakhirnya Ka'bahnya udah Masjid Haramnya udah tinggal satu sisi Pak. Masjid Haramnya udah tiga sisi tinggal satu sisi. Satu sisi udah yang dijauh Pak. Ya, tinggal keramiknya belum atau marmernya belum. Nah, duitnya tinggal 200 juta Pak. Ya Allah, ini cuma 200 juta, belum gaji pegawai, belum kebutuhan material ya. Saya biasa satu bulan tuh kalau habis 100 juta dikit ya, biasanya 300 juta, 400 juta. Ini duit tinggal 100 juta. Ya Allah, kau Maha Kaya, kau apa namanya? Pasti bantu. Tahu-tahu dari sudah kelapa telepon Ustaz, ada yang titip amplop, cek 40 juta, alhamdulillah. Nah, besokannya selisih satu hari ada yang datang ke rumah Ustaz, saya nggak kenal orangnya Pak. Kan kita kemarin baru ketemu Ustaz, ya, berapa bulan yang lalu kita ketemu, dua kali kita ketemu. Iya Pak, saya lupa Pak. Maksudnya tapi saya kan pura-pura kenal jadinya. Saya bawain ini duit segepok buat pesantren Ustaz. Udah normal. Orangnya tuh Ben baru pertama kali datang Pak dia ke rumah. Nah, kalau yang 40 tuh udah ngasih kedua kalinya. Tapi setelah pakai titip ya. Kemarin pagi-pagi jam 7 atau jam 8 sebelum jam 8 ada orang datang nyari saya ada di acara lain di ketemu staff saya terus minta ngomong apa ngomongnya Ustaz saya ada 12 miliar duit saya mau apain ini. Datang ke rumah ada dua punya duit 12 miliar saya mau apain, maksudnya bukan mau beli, kalau mau beli rumah mau beli apa kan gak usah konsultasi kita ya Pak. Ini kan duit lebihan selain buat beli rumah, buat beli mobil, buat beli apa ini di luar itu. Saya mau apain nih? Saya mau kemanain? Kesono aja itu kan gitu kan? Ini maksudnya ke pesantren aja beresin gitu aja. Atau mau bikin apa? Mau kita mau bikin apa? Yang penting duit itu bukan untuk konsumtif, bukan untuk kebutuhan duniawi. Tapi kebutuhan orang ini nggak pernah datang ke rumah saya, tahu-tahu datang, saya nggak pakai telepon, saya nggak pakai proposal, tapi saya kenal beliau kenal. Ujung-ujung anaknya pernah nelfon satu sebulan yang lalu kali, Kak begini terima kasih udah main ke pesantren, kayaknya ayah mau mampir ke rumah gitu, ayah datang. Berapa minggu kemudian datang, ya Allah mudah-mudahan tuh lewat apaan, lewat kekuatannya doa. Ustaz, ada gak Ustaz doanya gak makbul? Ada, mau kawin lagi gak makbul. Kenapa gak makbul? Bini ada doa juga. Jadi masalahnya itu doa. Ya Allah, laki saya jangan cariin, jadi jangan ketemuin jodoh lagi, cukup saya aja. Anak saya tambahin lagi, ya Allah, bapak saya jangan kawin lagi. Anak saya tiga hafal banyak hafal Quran Pak. Itu doanya kayak gitu. Jadi akhirnya saya kalah doa. Ini ya, jadi istighfar aja kalau umpamanya ya, maaf tadi di sini ada yang belum dapat jodoh, ada yang belum punya anak, ada yang belum kontrakannya belum laku atau rumahnya mau jual belum laku, ada punya hajat-hajat yang itu. Tempatnya sama apa? Apa istighfar? Astagfirullah, mau astagfirullah, boleh mau astagfirullah. Tadi malah ilah, boleh, yang penting kan ngapain aja istighfar, ngapain aja istighfar, ngapain aja istighfar. Sehingga mungkin 10 sebulan istighfarnya sehari mungkin berapa ribu kali, Pak. Dosanya mungkin udah tipis, ya, udah kurang banyak. Dia berdoa dengan hajatnya tadi, udah Allah kabulin dia, udah cukup. Nih, ini aja apa yang kamu minta. Itu. Nah, ini yang ayo kita yang benar, itulah pantangannya, Bu. Yang benar, masa iya? Enggak percaya. Itu yang pantangannya. Kalau teman enggak percaya, harus yakin. Yakinnya kenapa tadi tuh? Lillahi ma fis samawat, Allah punya langit, Allah punya bumi. Allah punya bumi, Allah bisa segala sesuatunya. Itu yang kita ini ya, hadis yang 22, hadis yang 23 nya. Ini saya tulis kemarin, kita udah baca sering. Cuman saya baca teksnya aja, nggak usah saya terjemahin, nggak usah saya jelasin lagi. An-Shaddad ibn Ausin, hadisnya Sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad. Radhiyallahu anhu, an Nabi saw. Kala sirul sifat takul Allahumma tarobilla ilailanta. Allah tadi wana buka wana ala ahdika wana tiga masa teratu wana minggunin syari masa teratu abu ala kabin yang patik alaih ya wabu ala kabin yang bifafir ni fain ala kabin yang bifafir ni fain ini manfaatnya barang siapa wapan kuala minat nahari mungkin dan biha pamata min yaumi kobla ayyum siya kawa min ahli jannah wapan kuala minan layli wawu minun biha pamata kobla yus biha kawa min ahli jannah barang siapa membacanya dengan penuh keyakinan, keyakinan ini tahu maknanya, mengakui isinya. Dia meninggal sebelum matahari tenggelam, maka dia termasuk ahli surga. Barang siapa yang bacanya malam, sama syaratnya ya, dengan penuh keyakinan, dia meninggal sebelum matahari terbit, maka dia termasuk ahli surga. Ini tinggal praktekin terus aja. Tambah lagi doa sebelum tidur, yang selain tadi istighfar tadi itu ya, doa sebelum tidur ada tambahannya lagi, kita tinggal nambahin jadi tiga, Pak. Ini yang ketiga nih. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amasa majaka fatawaddo wudu akal salat summa tajid sikal iman summa qul Allahumma inni aslatu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajah tu zohri ilaika robatan warong robatan warong batan ilaika lama jawa lama jamin kaila ilaika lama tu bi kita bikal ladi antarta wabi nabi bikal ladi arsalta. Ini kata-katanya, apa manfaatnya kalau ini akhir kalimat kita, kalau kita meninggal pada malam itu maka paginya atau kita meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bebas dosa atau dalam keadaan iman. Kan arti Idul Fitri kan suci ya, bersih dari dosa atau bersih imannya, imannya bagus. Jadi kita amalin tiga. Kalau ini panjang banget Ustaz, belum hafal, kan boleh dibaca. Tulis aja di kamar tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aladillahilah walqayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Ilaih. Allahumma aslatu wa inni aslatu wa ji ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa jatuh zuhri ilaika rabbatan minka rabbatan ilaika lama jawa lama jaminka illa ilaika Allah tuh kita bikin lagi ada tahu punya bayi kan lagi asal dah. Yang masih itu. Yang masih itu doanya udah. Maksud kapan tidur nih? Cuma 5 enggak sampai 5 menit deh. Paling 3 menit doang nih, 3 manfaatnya tiduran dulu kan? Iya, tiduran udah lewat ya. Ya, diusahakan ya, diusahakan apa namanya? Kalau enggak WA-in temannya, lu mau tidur ya, dibaca nih kita, dibaca doa 1, 2, 3 baca dan mudah-mudahan jadi husnul khotimah. Ini apa Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa bismika amut. Tadi astagfirullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allahumma inni aslamtu waji ilaika. Ada yang nambahin ayat kursi ya. Ayat kursi kulhu kulagul malakul bin nas. Ya hadis juga. Ada juga disuruh nyaranin. Kalau semuanya kita amalin Pak, satu jam sebelumnya. Karena Rasulullah sebelum tidur baca Al-Insan dulu. Nah, baca ya baca ayat-ayat yang lainnya, berapa surah beliau baca, baru yang pendeknya ayat kursi sama kulhukul al-qur'an binas. Ada riwayat yang lainnya idza jaa nasrullahi wal fath, tambahan doanya 3. Ya, kita nih mungkin kelasnya belum sampai sono, udah ambil yang kelas ringan. Kelas ringannya adalah ayat kursi sama kulhu dan ini 3. Itu yang ringan ya. Kalau mau tambah-tambah lain yang lain banyak, masih banyak ya. Yang lainnya. Kelas yang 5 menit. Ini dia. Baik, mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada malam ini. Yang mau tanya silakan. Ya. Iya. Terus ternyata kita malah harus jadi dulu. Terus main dulu baca buku jam-jam kemudian baru ketiduran. Baca lagi kan? Ya. Kalau baca buku ketiduran, batal. Batal ini janjinya batal. Karena ininya adalah pesannya akhir perkataan kamu. Kalau itu kan akhir perkataan kita kan tadi itu surat cinta untuk Starla kan gitu kan. Ada kopi enggak? Sama juga kalau nonton dong Ustaz. Sama. Kalau nonton berarti akhir-akhirnya adalah nontonnya itu yang terakhir, bukan ini yang terakhir. Enggak bisa tidur juga. Ya Allah, ada doa masuk suruh baca doa lagi ya Allah. Karena tidurin yang ngadu aja ke Allah ketika kita ngadu Pak. Beres. Kulwallahan Allah subhanahu wa ta'ala. 3-4 kali ketiduran udah. Oh enggak, kalau Quran enggak. Kalau Quran kita belum bisa tidur juga, kita setelin Quran sambil kedengeran gitu, enggak. Itu enggak membatalkan Pak. Kalau musik batal karena itu bukan ngalah gua. Ceramah kan ada tuh yang sampai malu tuh. Ya kalau kebaikan-kebaikan yang kayak gitu mudah-mudahan enggak. Kalau istri ngajak ngobrol kan. Bilang gini. Akan muda boleh lah. Neng abang udah baca doa neng. Doanya bukan Allahumma jannibna syaitan. Kalau abang baca Allahumma jannibna syaitan, neng boleh ajak ngomong. Kalau sudah bismika Allahumma ahya wa amut, enggak. Yeah. Ya, Ibu ada yang mau nanya, Bu? Silakan. Ya, silakan kalian yang mana? Ya, ya, apa yang kita pelajari hari ini itu nggak perlu dipertanyakan, yang perlu diamalkan, perlu dipraktekin dan sebarkan kepada teman kita, apalagi yang punya utang beneran, Bu, lu punya utangnya. Ini baca nih doa ini. Bahkan saya bercanda, Bu, bercanda serius di pengajian-pengajian orang tua. Saya bilang begini, ibu-ibu sekalian, besok hari Minggu panggil anak, kumpulkan anak-anak, tanyain. Nah, yang paling tua nih, abang, gimana rumahnya? Tinggal 5 tahun mah. Mobilnya tinggal setahun. Adiknya ya, si adiknya, dek gimana? Tinggal 10 tahun mah, mobil tinggal 3 tahun. Kalau yang paling kecil perempuan, Neng gimana Neng? Masih 15, masih 12 tahun mah. Ini baru masih 5 tahun, ambil yang 5 tahun cicilannya. Udah anak-anakku sekalian, insyaallah utang-utang kalian tuh akan dilunasi. Alhamdulillah, peluk mamanya. Abangnya nanya, mama mau jual tanah yang mana, gitu kan. Nah, adiknya nanya, mama mau jual rumah yang mana. Kata mamanya, enggak jual rumah, enggak jual tanah. Kita amalin kajian Ustaz Lutfi. Doa yang dari Rasulullah SAW. Yang benar mah, jangan pakai yang benar. Kita amalin, kita yakinin, kita yakinin, ini kita yakinin, insya Allah apa namanya, nggak ada utang lagi, lunas tuh utang kita. Itu nyanyi abangnya punya utang, adiknya punya utang, cingnya punya utang, cing baca nih cing, insya Allah ada utangnya kebayar. Kayak gitu Pak. Dan maaf ya, bukannya saya nyombong, bukan. Saya kekurangan saya 100 atau 1000 kali kekurangan saya. Tapi ada yang saya amalin, ternyata benar gitu loh. Diantaranya tadi itu doa. Minta ini ya Allah, pengen begini, pengen begitu. Tahu-tahu Allah kasih. Ya, ini mudah-mudahan yang 12 miliar jadi beneran. Amin. Ya, ya. Ya. Salah satu menempat orang suka utang tadi. Ya, betul. Kalau di akhirat itu utang kita bayar kan. Gini. Saya punya utang kartu. Nah, kan wajib bayar kan saya. Ternyata saya pura-pura, saya kabur, saya apa ngapain lah. Ini kalau antum enggak ikhlasin dengan mengkonversi sebagai sedekah. Ntar di akhirat itu saya kebaikan saya senilai utang saya 10 juta umpamanya, antum akan ambil. Ya pahalanya diambil. Kalau umpamanya saya udah gak punya pahala lagi, dosa antum senilai 10 juta saya tanggung. Kayak gitu. Jadi sampai ke lubang semut pun tetap diuber. Bahkan yang orang-orang yang baik banget ya adalah orang mati syahid. Mati syahid itu kan termasuk orang yang baik. Kata Rasulullah apa? Orang yang mati syahid itu enggak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali utang. Jadi kalau misalnya dia kan tambah hisab atau hisabnya cepat banget, prek masuk langsung mau masuk surga suruh nungguin dulu. Nah, ini dia utang sama orang yang agak sedikit brengsek, Pak. Agak sedikit brengsek kan nunggu hisabnya lama. Nah, lama dia nunggu aja enggak boleh masuk surga. Sampai nih surganya benar yang kelas 99 atau kelas 87. Kan nunggu, kalau misalnya ngurangnya banyak kan jadi jatuh dia-nya. Level surganya jatuh. Turun ya, turun 1 atau 2 peringkat. Jadi enggak ada istilahnya kita bisa lari dari utang kecuali diselesaikan. Ya. sisanya boleh dimaafin ya. Boleh dipotong 50% aja bayar utangnya. DVD-nya saya kupas itu, Pak. Soal itunya saya kupas. Iya, iya, Pak. Yang tadi kalau misalnya yang utang lupa untuk memberikan. Iya. Terus yang memberi utang juga mungkin dia apa namanya? Kamu ingatkan. Iya. Atau bahkan itu dia juga lupa kalau. Iya. Syarat utang itu atau saran utang etikanya adalah tulis, bukan cuma tulis dua saksi syarat utang. Ustaz, kalau cuma 1.000 perak 2.000 perak inilah kelemahan kita. Utang sama teman 1.000 perak 10.000 perak 100.000 perak kita nggak catat, Pak, ya. Kita nggak catat, nggak, apalagi saksi catat aja nggak. Akhirnya jadi kelupaan bayar, tahu-tahu uang teman kita udah hilang kemana. Nah kalau itu terjadi, kita bayarin, Pak. Ini 1 juta nih pinjam teman, tahu-tahu dia nggak terdeteksi lagi, kita udah berusaha nggak terdeteksi. Ya Allah, saya punya utang sama si Fulan 1 juta rupiah. Saya pengen bayar, saya udah berusaha nggak ketemu. Ini 1 juta saya masukin masjid. Jadi kan pahalanya buat dia. Kalau umpamanya sampai kita meninggal nggak ketemu, maka selesai, Pak. Selesai urusannya, Allah Maha tahu, Allah udah sweet. Tapi kalau umpamanya baru seminggu kita masukin, tahu-tahu dia nongol di acara reunian, ya kita harus bayar lagi, Pak. Nggak bisa kita bilang gue udah masukin gituan, nggak bisa. Dari dulu ya, saya kalau SD misal zaman dulu kita bayar apa, beli somai terus lupa bayar. Betul. Gitu. Kalau masih SD mah nggak dosa, Pak. Masih SD kan belum balik. Kalau apa yang repotnya kan waktu mahasiswa kalah kan gitu kan. Iya. Karena itu kepada teman-teman selalu, gue punya utang sama lu, gue punya utang sama lu nih. Kalau kita nanya kayak gitu, lu udah mau meninggal ya? Kayak gitu, bukan mau meninggal, tapi takut kelupaan. Kalau emang punya utang, saya bayar deh. Berapa duit? Dan ada tadi ada orang yang lari dari utang, lari dia berusaha untuk menghindar untuk bayar utangnya, pura-pura dan sebagainya. Gak bakal selamat. Kalaupun dia meninggal, tetap di Uber. Ya. Ya. Ya. Ya boleh. Kalau udah ikhlaskan selesai. Iya. Cuman ketika kita ikhlasin, tolong beritahu dia. Sekalipun kalau umpamanya kita gak beritahu, sedekah itu kan gak perlu ijab kabul. Kalau pinjam meminjam itu ada ijab kabul. Ini gue pinjam ya 1 juta seminggu, ntar gue bayar pulangin. Tapi kalau sedekah kan gak perlu ijab kabul. Cuman agar secara psikologis dia gak terbebani, apalagi jumlahnya banyak ya. Dan secara juga dia gak malu ketemu kita, jadi senyum. Iya. Yeah. Betul. Ya, gini, Bu. Manusiawinya adalah kita kesal. Kalau ukhrawinya adalah mudah-mudahan rezeki saya dari dia. Rezeki saya itu dari dia. Gara-gara kita sedekah ke dia, lewat meminjamkan enggak dipulangin, akhirnya kita ikhlasin. Jamin lagi akhirnya di ikhlasin, mudah-mudahan Allah jadi ngasih rezeki. Nah, Bu, tukang sampah tadi tuh, itu nanya, ngomong saya, Ustaz, kalau punya anak yatim yang nggak mampu punya ini mana tuh, saya yang bayarin dah. Jadi Ustaz tolong bilang ya ke Ustaz Arifin Ilham, saya lihat tuh di tempat Azikro tuh banyak orang kampung yang kayaknya putus sekolah gitu. Bilanginlah Ustaz Arifin cariin salah seorang, ntar saya yang bayar. atas nama Antikro silakan, atas nama Antikro, tapi duitnya dari saya. Itu gitu. Yang Abu Batu bilang gini, Ustaz, satu restoran cabang ya, satu mesin Ustaz. Iya, satu restoran satu mesin. Saya makan di situ gratis lah. Kalau makan di Abu Bakar saya gratis, asal yang punyanya nongol. Makanya nongol, Ustaz apa kabar? Udah gratis, bungkusannya ada lagi. Artinya orang-orang yang kayak begitu tuh rata-rata ya sedekahnya kuat, yang Muslim bu, yang Muslim sedekahnya pada kuat. Nah kita nih yang belum kaya sedekahnya masih ogah, padahal mereka tuh kaya gara-gara sedekah. Kita nih nggak kaya-kaya dan ogah-ogah sedekah. Ini kelemahan kita, dan ini saya amalin bu ya. Kalau saya sedekah nih saya kasih langsung ke orang ya. Saya nggak demen sama proposal bu, nggak demen banget sama orang proposal. Saya ngeliat sendiri saya kasih. Ya, kadang-kadang kasihnya tuh nggak pakai mikir 1 juta 2 juta, enggak. Kalau dia butuhnya 5 juta saya kasih 5 juta, kalau emang dia butuhnya 50 ribu atau 5 ribu saya kasihnya 5 ribu. Pakai lihat ya Pak, lihat ini udah, bismillah. Habis itu saya bilang ke Allah, saya lapor, ya Allah saya udah sedekah 5 juta kau terima ya Allah ya, sama gantinya ya Allah. Apa? Gantinya terimanya, pala terimanya ntar buat di akhirat, gantinya buat di dunia. Jadi kita dialog sama Allah gitu. Allah kan boleh kasih 2 kok. Emang kita kasihnya 1 kan gitu kan. Allah bisa kasih 2 asal kita minta. Oh, kita gak ngasih aja boleh minta Pak. Bapak ini gak ngasih, gak sedekah nih. Ya Allah berikanlah saya motor, boleh gak? Boleh. Apalagi kita sedekah ngasih ini ya. Jadi ada pamrihnya. Sama Allah kan boleh. Sama Allah boleh pamrih Pak. Yang gak boleh sama manusia, kita pamrih gak boleh. Tapi kalau mau Allah mah boleh. Bahkan kita disuruh minta ya, minta. Cuman jangan merasa kita kita lebih udah ngasih tapi Allah enggak. Ya Allah udah bayar sedekah 5 juta kok enggak dapat sih. Ya enggak gitu. Terus aja. Ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki lagi. Jadi tidak mengeluhkan, tidak menyalahkan Allah, tidak suuzon ke Allah. Agak susah, tapi kalau misalnya kita latih terus bisa. Ya. Semakin diberikan adalah itu adalah nian Pak, ujian buat dia. Kalau kita 2, boleh kenikmatan, boleh ujian. Kita kan batas taubat itu sampai ke ujungnya, sampai ke ujung tenggorokan kan. Allah sayangnya sama kita itu sampai batas akhir gitu loh. Aku kasih kesempatan buat itu sampai akhir. Kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi ininya maksiatnya juga rajin, apakah sholatnya sudah berdampak? Emang belum berdampak. Tapi lebih baik mana? Dia dia maksiat juga tapi sholat enggak? Atau lebih baik dia maksiat juga sholat juga? Kalau soal yang terbaik adalah sholat tapi enggak maksiat, kan gitu Pak, ibadah tapi enggak maksiat, itu kan terbaik. Ini kita belum nyampe ke level situ. Level yang level pilihannya dua nih. Kita enggak sholat apa enggak dan enggak maksiat, atau kita sholat tapi maksiat. Saya pilihnya sholat sama maksiat. Daripada enggak sholat tapi enggak maksiat. Daripada enggak sholat dan enggak maksiat. Dan saya pilih sholat tapi maksiat. Cuman maksiat ini bukan ngajarin ya, bukan ngajarin. Nah, tadi kan kita bilang yang terbaik adalah enggak maksiat, ibadah. Kalau maksiatnya sama Allah itu gampang dimaafin. Kalau maksiatnya sama orang, maksudnya nyakitin orang, ini yang susah. Kita ngapain nih? Kita minum, maaf ya, kita minum. Kita berzina yang dalam tanda petik yang mau sama mau. Itu lebih ringan dibanding saya korupsi. Kenapa korupsi ini? Korupsi itu punya orang, Pak. Maling, rampok itu kan punya orang, Pak. Itu susah maafinnya. Kalau minum kan kesalahan kita sama Allah. Ini kan bukan hakul adami kalau saya mabok ya minum bir, tapi syaratnya adalah saya maboknya tertutup gitu. Nah, bukan di depan umum. Kalau saya maboknya di depan umum, ini takutnya ngajak. Ngajak dampaknya adalah dosanya dosa ngajak. Kalau seumpamanya saya minumnya di ruang tertutup, nggak sembunyi-sembunyi, maka antum melihat ada botol di situ pun antum nggak boleh ngasih tahu orang. Kenapa? Karena saya udah menyembunyikan maksiat saya. Tapi kalau kita ketemu di Alexis, boleh. Udah tutup ya, jadi nggak bisa ketemu lagi. Udah tutup. Gitu, karena di Alexis kan terus, apalagi ya, Mbak di TV, pernah ke Alexis, pernah, enak gak enak. Kita bangga begitu, boleh di ini. Tapi kalau kita malah sembunyi-sembunyi, itu gak boleh disebar luasin. Kenapa kayak begitu? Prinsipnya kan Allah Rahman-nya ada. Allah tiap malam, tiap siang dan malam membuka pintu tobat. Kalau manusia kan pintu maafnya lebaran doang, Pak. Kadang-kadang lebaran juga dikunci, maafin. Tapi lagi-lagi ya, bukan ngajarin itu, tapi kita main hitung-hitungan, lebih baik doa dosa minum dibanding dosa yang menyangkut orang lain, yaitu adami. Saya minum mabok, asal nggak berbuat ini, tapi kan takutnya kan mabok berbuat yang tambah parah lagi, Pak. Kalau cuma sekedar mabok dikit terkontrol gitu kan, gitu. Kita minta maafnya ke Allah langsung, nggak pakai inian, Pak, nggak pakai tergantung sama orang. Tapi kalau misalnya kita korupsi atau saya nyolong duit siapa nih, duit orang, kan saya nggak bakal dimaafin kecuali udah dimaafin pakai sangkut paut. Nah, kalau nikmat itu ujian, boleh jadi tinggal kita kembaliin, ya Allah, jadikan kalau ini jadi ujian, jadilah saya orang yang lulus ujian ini. Kalau ini kenikmatan kepadamu, ya Allah, saya berterima kasih. Saya bikin makalah berikutnya, Pak. Makalah untuk kajian berikutnya adalah bersyukur. Kajian saya di Istiqlal yang minggu kemarin itu syukur. Biar apa? Biar tadi itu kenikmatan yang kita terima, kita harus bayar dengan syukur. Nanti insya Allah, bukan jangan sekarang, waktunya gak cukup. Syukur. Syukur. Syukur. Syukur. bersyukur dalam pesan-pesan Rasulullah SAW, manfaat dan langkah. Baik, kalau gak ada lagi kita cukupkan, kita baca Fatihah ya. Baca Fatihah, mudah-mudahan kita-kita yang punya utang Allah bayarin, kalau lunasin, yang udah lunas atau tambah rezekinya, biar naik dari cukup menjadi lebih, menjadi kaya, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang kaya tapi bersyukur. Bitulkan dia Al-Fatihah. Berjalan dengan baik dan lancar, banyak teman-teman di sini yang hadir juga.